Beli bani tuah adi jiwat man beli wantah adi tresnan beli ane sujati pang mati beli bani yeneng beli ula ula adi depang sube karmanin beli nengisi konden ada anak loh lenan nyaing tresnan adine sumpah mati salang dewa beli bani dadi belah tangkah beline yeneng adi tuseng masih ngerti ditu pasti ada tresna ane sujati na na na na na na, na. Gelut gelut bang yang beline na na na na na na, na. Ketuk ketuk tangkah beline na na na na na na na gelut gelut bang yang beline na na na na na na na ketuk ketuk tangkah beline. Ketuk-ketuk tangkah beline.